Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kita baca syarah hadis min wasaya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-27. Qala al-imam as-sa'di rahimahullah an abi hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه mengatakan bahwa telah berwasiat kepadaku khalili ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, bithalathin, dengan tiga wasiat. Wasiat yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa tiga hari. Anas, Allah yahdik. Puasa tiga hari dalam setiap bulan. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, pada setiap bulan. Ai bulan hijriyah yang dimaksud. Wa raq'atai duha, aku diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga, wa an utira, agar aku salat witir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu liwahidin min ummatihi khitabun lil ummati kulliha ma lam yadulla dalilun alal khususiyah. Wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam dan pembicaraan beliau kepada seseorang dari umatnya itu merupakan pembicaraan kepada seluruh umatnya. Pembicaraan beliau, wasiat beliau kepada seseorang dari umatnya merupakan wasiat dan pembicaraan beliau untuk semua umat, ai umat beliau alaihi salatu wassalam. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan wasiat tersebut, kekhususan pembicaraan tersebut. Selama tidak ada dalil, maka walaupun di saat itu diwasiatkan kepada seorang sahabat tertentu, maka wasiat itu untuk umatnya juga. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususannya. Contoh misalkan, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan aku Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepadanya, la taghdab, jangan engkau marah. Mencoba mungkin ada wasiat yang lain buat dia. Rasulullah tetap mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Ketiga kalinya sama, barakallahu fikum. Maka wasiat ini terkait dengan sahabat tersebut, namun tidak ada dalil yang menjelaskan itu adalah khusus buat sahabat itu, berarti umum buat siapapun juga. Untuk jangan memiliki sifat al-ghadab, yaitu marah. Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memasukkan sifat ghadab, yaitu marah, sifat dendam, min arkanil kufur, termasuk dari salah satu dari empat pilar-pilar kekufuran, kesesatan, barakallahu fiik, yaitu al-ghadab, marah. Selain al-ghadab, apa ya Zaid? Al-kibru, yaitu sombong. Selain kedua ini, Ubaidah, al-kibr, sombong, al-ghadab, yaitu marah, emosional, dendam. Yang ketiga adalah hasad. Yang keempat, Abdurrahman, yang keempat, mada? Tinggal satu. Anas, apa yang keempat? Syahwah. Yang keempat adalah syahwat. Ini pilar-pilar kekufuran menjadikan seseorang itu tersesat, barakallahu fikum. Sifat sombong pada diri seseorang akan bisa mencegah dia dari apa ya Hadi? Kaif, angkat suaranya. Dari kebaikan, masih bersifat umum. Indak ya Uthman. Al-kibr, sifat sombong, akan bisa mencegah seseorang dari Naam Idris. Al-inqiyadu, mencegah seseorang untuk patuh terhadap, barakallahu fikum, kebaikan, kebenaran. Ya, ini sifat sombong. Sifat al-hasad, mencegah dari mada mujahid. Naam Faisal. Khalil. Fauzan. Sifat hasad akan mencegah seseorang dari qabulan nushi wa badlahu, menerima nasihat dan mau, barakallahu fikum, memberikan nasihat. Yang ketiga, al-ghadabu, sifat marah, emosional, dendam, akan mencegah dari apa? Syahdan. Naam. Indak ya Syarif. الرحمن. كيف؟ نعم. Bahwa dendam, marah, emosional akan menghalangi dia untuk bersifat adil. Tidak akan lagi ada keadilan pada diri orang yang punya jiwa emosional, pendendam, barakallahu fikum, al-ghadab, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, asy-syahwah. Tamna'uhu indak Yahuda. Asy-syahwah hibdul iman. Tamna'uhu madha? Al-istifrag fil ibadah. Untuk kemudian fokus di dalam ibadah, taqarrub ila Allah azza wa jalla. Naam. Taib, ini adalah salah satu contoh bahwa selama tidak ada dalil yang mengkhususkan sebuah wasiat, maka wasiat itu adalah buat seluruhnya. Kata beliau, fahadihil wasayat thalathu min akidi nawafilis salati wassiyam. Wasiat yang tiga ini, min ay min litab'id, termasuk dari nawafil yang ditekankan, ada penekanan dalam pengerjaannya, nawafilus salah dan nawafilus siyam. Penekanan amalan sunnah dalam hal salat dan juga dalam hal puasa. Amma siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin fa innahu warada annahu ya'dilu siyama sanati. Adapun puasa tiga hari dalam setiap bulan, telah datang riwayat sebanding dengan puasa setahun. Li'annal hasanata bi'ashri amthaliha. Karena satu kebaikan itu diimbal dengan 10 kebaikan. Wasiyamu thalath min kulli syahrin ya'dilu siyama syahri kull, ya'dilu siyama syahri kulli. Maka puasa pada puasa tiga hari pada setiap bulan sebanding dengan puasa sebulan semuanya, seluruhnya. Ini barakallahu fikum sebuah nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang gaji seperti ini di dalam hidup tidak ada yang sanggup memberikannya kepada kita. Kalau mungkin tukang mulai dari jam, taruhlah jam 7 apa jam 8 sampai jam 5 sore, sehari berapa hitungannya Pak Rusli? Maksimal lah. Rp120. Barakallahu fikum. Itu dalam ya sehari. Dan tidak ada orang yang akan mau menggaji engkau berlipat satu kali saja menjadi 240. Tidak ada. Ya. Atau mungkin lipat lagi berikutnya. Lipat. Tidak akan ada yang sanggup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini dalam amalan duniawi ya, yang beratnya masya Allah. Nah sekarang satu kebaikan terkadang tidak membutuhkan waktu bermenit-menit. Coba alif lam mim berapa detik? Tidak ada menit. Tapi Allah Azza wa Jalla menghargakan alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Lebih dari itu, barakallahu fikum, seseorang berkeinginan saja, punya kemauan untuk melakukan atta'ah, ketaatan, dinilai barakallahu fikum, punya nilai tersendiri. Kalau dengan satu dan lain hal, dia tidak bisa melaksanakan kemauan dan keinginan, Allah Azza wa Jalla mencatat badannya satu kebaikan, padahal dia tidak melaksanakannya. Si dalam bentuk angan-angan barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang orang-orang yang ada di Madinah. Ya. Tidaklah kalian melewati lembah barakallahu fikum menempuh jalan kecuali orang yang ada di Madinah itu mendapatkan nilai seperti kalian. Mereka ingin melakukan yang sama, habasahumul udzur, tetapi mereka ditahan oleh udzur barakallahu fikum. Ternyata niatnya dan kemauan serta keinginannya dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dalam barisan ketaatan barakallahu fikum. Wasyari'atu mabnaha 'alal yusr was-suhulah. Syariat dibangun di atas kaidah yusr, mudah dan gampang. Maksudnya syariat ini tidak ada sulitnya. Sehingga salah fatal kalau orang mengatakan bahwa belajar akidah itu sulit, belajar ini sulit. Tidak ada barakallahu fikum sesungguhnya. Wajanibul fadli fiha ghalib. Sudah mudah, gampang, sisi keutamaan padanya sangat-sangat menguasai. Ya? Keutamaan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syariat itu. Keutamaannya barakallahu fikum menguasai syariat yang gampang mudah tersebut. Wa hadzal amalu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan amalan ini sangat mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. La yashukku 'alal insani wa la yamna'uhu al-qiyamu bi syai'in min muhimmatihi. Tidak berat bagi seseorang, setiap orang, dan tidak akan mencegah dia untuk melaksanakan sesuatu dari pekerjaan-pekerjaannya. Tidak akan, barakallahu fikum. Wa ma'a dzalik, begitu mudahnya syariat ini, bersamaan dengan itu semua, fafihi hadzal fadlul azim. Di dalam pelaksanaan ketaatan yang gampang dan mudah ini, terdapat padanya al-fadlul azim, keutamaan yang sangat besar barakallahu fikum. Jadi syariat ini kaidahnya al-yusru was-suhulah, gampang mudah barakallahu fikum. Yang kedua, bersamaan dengan kegampangan dan kemudahannya, Allah Azza wa Jalla letakkan padanya al-fadlul azim, keutamaan yang sangat besar. Li'anna al-amala kullama kana atwa'a lirrabbi wa anfa'a lil'abdi kana afdala mimma laysa kadhalik. Kata beliau, maka tatkala amal itu semakin membuktikan bentuk ketaatan kepada Allah, atwa, yang kedua lebih bermanfaat bagi seorang hamba, maka akan menjadi lebih afdal mimma laisa kadzalik, ya, dari yang bukan seperti itu. Kalau amalan itu atwa sebagai bentuk ketaatan yang paling kepada Allah Azza wa Jal dan manfaat yang paling bagi seorang hamba, maka keutamaannya barakallahu fikum lebih dari selain itu. Oleh karena itu al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan termasuk dari penyebab berlipat gandanya sebuah nilai ketaatan di saat manfaat ketaatan itu adalah mutaaddi. Mutaaddi maknanya dia mengenai yang lain. Semakin banyak mengenai yang lain, maka semakin berlipat-lipat nilai ketaatan yang dilakukan barakallahu fikum dan dikerjakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan barakallahu fikum Al-Qur'an. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi di saat sebuah ketaatan itu ia mengenai orang lain lebih luas lagi, maka lebih dilipat gandakan nilainya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun yang perlu diketahui, berlipat gandanya atau tidak amalan seseorang itu sangat terkait dan tergantung dari keikhlasan dia dan mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penentu nilai inilah yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun juga. Jangan. Harus dilakukan koreksian. Karena orang yang arif, orang yang pintar itu, dia selalu melakukan tashih, pembenaran, perbaikan, pembenahan terhadap asas dia membangun. Adapun al-jahil, orang-orang jahil, yang diperhatikan adalah bangunannya. Wah, terus bangun, bangun, bangun, bangun. Dengan tanpa memberikan perhatian yang sangat terhadap pondasi bangunan tersebut. Dan sudah kita sebutkan barakallahu fikum, bila bangunan di atas itu rusak, itu lebih gampang dan mudah diperbaiki di kemudian pondasinya itu rusak. Karena kalau pondasi ini rusak, barakallahu fikum, tidak akan ada punya kekuatan dan pertahanan lagi untuk menopang bangunan-bangunan-bangunan yang dibangun tersebut. Tidak akan ada kekuatan. Karena kekuatan bangunan itu, di saat seseorang barakallahu fikum tulus dan ikhlas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan selalu berada dalam koridor syariat Allah Azza wa Jalla, ini pondasi dan dasar. Kalau ini rapuh, bangunan di atasnya akan rapuh juga barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sebagaimana kita harus berbenah, terus tajdid, memperbaharui al-iman, maka keikhlasan itu juga harus selalu kita pantau, kita benahi, kita perbaiki, kita tajdid, melakukan pembaharuan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyib. Kata beliau, barakallahu fikum, waqad thabata al-hathu ala takhsisi sittatin min syawal, wa siyami yawmi arafah, wa tasi' wal ashir minal muharram, wal ithnaini wal khamis. dan sungguh telah datang riwayat anjuran terkait dengan pengkhususan 6 hari bulan Syawal, puasa pada hari Arafah, puasa tanggal 9 dan 10 pada bulan Muharram, dan puasa Senin dan Kamis. Ini terkait dengan akid nawafilis siyam, yaitu puasa sunnah yang ditekankan barakallahu fikum. Wa amma salatul duha, adapun salatul duha, fa innahu qad takatsaratil ahaditsus sahihatu fi fadliha, sungguh telah banyak riwayat-riwayat sahihah, hadis-hadis sahihah pada keutamaannya, keutamaan salat duha. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi istihbabi mudawamatiha, telah terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang anjuran terus-menerus melaksanakannya, terjadi khilaf. Au ayaghibba bihal insanu, atau dia kerjakan selang sehari, ya, sebagaimana puasa Dawud, sekarang kerjakan besok tidak, kerjakan besok tidak, ya, jarang. Wasahih, kata Imam As-Su'di rahimahullahu taala, yang sahih adalah annahu tustahabbul mudawamatu 'alaiha li hadzal hadits wa ghairihi. Maka yang sahih, kata Imam As-Su'di rahimahullah, disunnahkan untuk mudawamah, terus-menerus mengerjakannya berdasarkan hadis ini dan hadis lainnya, illa liman lahu adatun min salatil lail, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan salatul lail. Fa idza tarakaha ahyanan fala ba'sa, apabila dia meninggalkan terkadang salat duha itu, fala ba'sa, tidak mengapa. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, innahu yusbihu ala kulli adami kulla yaumin 360 sadaqah, sesungguhnya atas setiap anak Adam pada setiap paginya, setiap hari, barakallahu fikum, atas setiap anak Adam, di setiap harinya itu, di setiap paginya, barakallahu fikum, dia memiliki kesempatan dan peluang 360 untuk bersedekah. Ya. Kesempatan, barakallahu fikum, 360 sedekah. Hitungannya bagaimana? Di antaranya, fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang diucapkan itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Setiap tasbih shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah shadaqah. Setiap takbir Allahu akbar shadaqah. Menyeru kepada yang ma'ruf shadaqah. Mencegah dari yang mungkar shadaqah. Wa yajzi min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadduha, akan bisa dihimpun itu semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dua rakaat yang dia ruku di waktu duha. Yang dia ruku barakallahu fikum di waktu duha. Qalal ulama'u, para ulama berkata, aqallu salati dhuha raka'atan wa aktsaruha thamanin wa waqtuha min irtifa'i syamsi qida rumhin ila qubailiz zawal. Bilangan salat duha yang paling minim atau yang paling sedikit, dua rakaat. Yang paling banyak adalah 8 rakaat. Waktunya mulai terangkat matahari seukuran 1 tombak sampai mendekati az-zawal. Sampai mendekati barakallahu fikum tergelincir matahari. Masih disebut ya waktu ad-duha, waktu duha. Di saat itu. Ini terkait dengan sholat duha. Wa ammal witru, adapun sholat witir. Fa innahu sunnatun muakkadah. Adalah sholat atau sunnah yang ditekankan. Hatta alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wadawama alaihi hadaran. Wasafara. Kata Rasul, kata beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan dorongan, ya hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dawama alaihi, terus beliau kerjakan, baik di saat beliau hadar, ai tidak dalam keadaan musafir, atau dalam kondisi beliau musafir. Salat witir barakallahu fikum. Wa aqalluhu, yang paling sedikit rakaat witir itu rakaatun wahidah, 1 rakaat. Wa insya'a bithalat au khams au sab'in au tis'in au 11 rakaatan wa lahu ayasrudaha bisalamin wahid wa ayusallima min kulli raka'atain. Kata beliau, jika dia ingin mengerjakan 3, silakan, maksudnya 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, dan pengerjaannya boleh dia kerjakan 3 rakaat itu 1 kali salam, 5 rakaat 1 kali salam, atau 7 rakaat 1 kali salam, boleh. Wa ayyusallima min kulli raka'atain, atau dia salam pada setiap 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Wa waqtul witri min salatil isya al-akhirati ila tulu'il fajri. Waktu witir adalah setelah solat al-isya al-akhirah sampai kepada tulu terbitnya fajar. Dan afdolnya adalah akhirul lail. Yang lebih afdol witil adalah di akhir malam. Liman toma'a ayyakuma akhirahu. Bagi siapa yang punya kemauan dan keinginan, ya tamak barakallahu fikum, keinginan yang keras untuk bangun di akhir malam. Wa illa, kalau dia tidak, mungkin badan lemas barakallahu fikum, mungkin akan kebablasan rahimani wa rahimakumullah witirnya. Wa illa au tara awwalahu kama fi hadzal hadis, ya, dia bisa melaksanakan witir di awal, ya, sebagaimana di dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita baca hadis matan hadis kemudian kita tutup al hadis as-samin wal 20 ad-dinu yusron. Agama ini adalah mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguh agama adalah mudah. Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun, dan tidak ada ya seorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali akan tumbang dia. Dia tidak akan punya kesanggupan. Dia tidak akan punya kemampuan barakallahu fikum. Oleh karena itu, fasaddidu, perbaguslah. Wa qaribu, mendekatlah engkau kepada barakallahu fikum. Wa qaribu, wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Ya, fasaddidu, ya nanti disebutkan al-qasad, al-qasad. Sadidu ay perbaguslah, maksudnya ya bersedang-sedanglah kalian. Jangan kebablasan sampai keluar jalur. Engkau tidak punya kesanggupan dan tidak punya kemampuan. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Bil ghudwati war rauhah wa syai' minad duljah. Minta tolonglah kalian di waktu pagi, di waktu petang, atau di malam tersisa sedikit dulja. Engkau minta tolong, wasta'inu, minta tolong barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini merupakan sebuah barakallahu fikum, yakni bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz wal qasdal qasda tablughu, sedang-sedanglah engkau, ai saddidu, perbaguslah pekerjaan kalian, amalan kalian, ketaatan kalian, kalian akan sampai. Jangan keluar jalur, jangan keluar dari ilmu yang engkau telah ketahui. Jangan, engkau tidak akan punya kemampuan untuk sampai kepada tujuan engkau. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berbicara tentang fasadul qasad, rusaknya kemauan, keinginan dan tujuan seseorang, maka di saat dia mengejar ghayah, tujuan yang salah dan keliru, mesti jembatan dan jalurnya itu salah dan keliru pula. Dia tidak pernah akan menempuh jalan yang benar. Karena kalau dia menempuh jalan yang benar, tidak akan sampai kepada su'ul qasadnya, jelek kemauan dan keinginannya. Maka di saat dia menempuh jalur yang salah dan keliru, baru dia akan bisa sampai kepada tujuan yang jelek dan buruk tersebut. Merasa puas. Ya. Setelah sampai kemudian dia kepada tujuan yang jelek tersebut. Tetapi kita sudah tahu bahwa kalau yang baik itu datang kepada yang jelek itu, mesti akan kabur. Ya. Atau mabur. Atau lari tunggang langgang, ya, apabila kebaikan itu datang pada kejelekan itu. Rahimani warahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus melakukan perbaikan terhadap niat kita. Antum datang ke sini ingin menyelamatkan keluarga diri, keluarga. Coba, jangan keluar dari khithah ini. Jangan keluar dari garis ini. Bila engkau keluar dari garis ini, barakallahu fikum, kemauan dan keinginan berubah, maka inilah yang membahayakan engkau. Engkau akan menempuh ya hal-hal yang sesungguhnya itu menyebabkan engkau celaka. Tetapi karena sudah niatan yang rusak dan jelek, barakallahu fikum, engkau akan menempuhnya juga. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian menjaga bagusnya niat kita, ada jawabannya di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ini akan membasmi penyakit jeleknya tujuan dan kemauan kita di dalam hidup, yaitu merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengarahkan semua tujuan di hidupnya kita ini kepada Allah Azza wa Jalla, buat Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadzalu, barakallahu fikum. Subhanakallah. Thank you.